Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan buku-buku yang berkaitan dengan tauhid. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat sudah kita sebutkan pembahasan buku tentang Al-Qawaidul Arba, empat kaidah yang penting. Demikian juga Al-Usul Sitah, 6 usul yang penting. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan membaca berikutnya di antara risalah tulisan yang kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala juga, yaitu Nawaqidul Islam. Disebutkan oleh beliau di dalam risalah ini atau tulisan yang kecil ini tentang nawaqid atau mubtilat, pembatal-pembatal dari keislaman. Disebutkan oleh beliau 10 pembatal keislaman, walaupun mereka para ulama menyebutkan di situ ada pembatal-pembatal yang lain selain dari 10 itu, tetapi secara garis besar bahwa pembatal itu kembali kepada 10 perkara ini. Adapun nawaqid disebutkan oleh para ulama bahwa nawaqid itu jamak dari naqid atau mubtil, yaitu pembatal. Demikian juga bisa kita katakan pengurai atau sesuatu yang menghilangkan. Sebagaimana Allah sebutkan di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-91, demikian juga 92. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillah wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Dan penuhilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa la tanqudul ayman, jangan kau batalkan, jangan kalian batalkan sumpah-sumpah itu setelah dikuatkan. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil, yang mencukupi. Maka di sini ada lafaz naqd, yakni membatalkan. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang ke-92 surat An-Nahl ini, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kalian seperti seorang perempuan yang dia itu telah menyusun. Ya, kallati naqadat ghuslaha, yang dia itu telah menyusun suatu untaian, kemudian dia lepaskan. Mimba dikuatin, setelah menjadi kuat untaian itu, tali itu ataupun kain yang dia susun itu atau dia tenun itu, angkasa menjadi purai. Dari sini diambil lafaz nakit, yakni yang dia itu mengurai. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak seperti seseorang perempuan ini yang telah menyusun sebuah untaian seperti kain atau semisal itu atau tali, kemudian setelah dia susun dengan bagus kemudian dilepas satu persatu. Ya, ini nampaknya di sini maknanya berarti adalah mubtil yang membatalkan. Demikian juga ulam-ulam yang dimaksud di dalam nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman ataupun yang menguraikan keislaman dia itu menjadi tidak seorang muslim lagi. Disebutkan di sini oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna nawaqidul Islam asyaratu nawaqid, ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Sebelum kita membicarakan tentang pembatal-pembatal keislaman yang beliau bawakan 10 ini, maka di sini ada beberapa permasalahan yang perlu untuk sebagai mukadimah atau pembukaan permasalahan ini. Yang pertama adalah bahwa keislaman seorang itu bisa menjadi batal. Tidaklah berarti seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian dia dalam keadaan muslim terus menerus, walaupun melakukan perbuatan-perbuatan apapun dari amalan-amalan yang di situ berupa kemaksiatan ataupun kesyirikan. Yang di sini akan kita bicarakan nanti, insyaallah, bantahan terhadap hal tersebut, bahwa seseorang yang dia itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka ada kemungkinan kalau dia tidak menjaga keislaman dia untuk kemudian melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman dia tersebut. Demikian juga bahwa kita menyebutkan permasalahan ini bukan berarti bermudah-mudah untuk mengkafirkan seseorang. Karena di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, saudaranya ya kafir, maka akan kembali kepada dia itu kalau ternyata saudaranya tidak melakukan perbuatan yang dia tuduhkan. Demikian juga akan kita bahas bahwa kita menyampaikan hal seperti ini juga untuk kita berhati-hati. Sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwa dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya tentang kebaikan, dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, takut untuk kemudian terjatuh kepada perkara tersebut. Demikian juga permasalahan yang lain nanti insyaallah kita sebutkan. Yang pertama yakni tentang permasalahan apakah mungkin seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat itu dia bisa dikafirkan atau batal keislaman dia itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Maka kita menjawab, ya ini bisa. Bisa seorang yang dia itu walaupun telah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia membatalkan syahadat dia tersebut dan menjadi orang yang bukan muslim. Yang pertama kita akan sebutkan di sini, di situ ada sebuah firqah atau kelompok yang dikenal dengan Murji'ah, yang dia di antara keyakinannya adalah mereka ini meyakini bahwa seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka walaupun apapun dia lakukan dari perbuatan-perbuatan itu tidak akan membatalkan kalimat syahadat dia tersebut. Sebagaimana disebutkan ya di antara pemikiran mereka, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau memberikan syarat terhadap lumatul i'tiqad, disebutkan di halaman 100, ya, di halaman 62. Disebutkan oleh beliau Al-Murji'ah, ya, ini di antara firqah atau kelompok di situ dikenal dengan Al-Murji'ah. Wa humul ladzina yaqulun, mereka mengatakan bi irja'il amal anil iman, diakhirkannya amal dari keimanan, yakni ta'khiruhu anhu, yakni diakhirkan dari amalan. Falisal amal indahum minal iman, amal tidaklah termasuk dari iman menurut mereka. Wal iman mujarradul iqrar fil qalb, iman cukup dengan meyakini dengan hati. Fal fasik indahum mu'min kamilul iman, orang yang fasik yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi mereka itu adalah mukmin, kamilul iman, imannya sempurna. Wa in fa'ala ma fa'ala, walaupun apapun yang dia lakukan, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, au taraka ma taraka min ta'at, atau meninggalkan sesuatu ketaatan. Ini demikian. Ini di antara pendapat orang-orang Murji'ah. Jadi apapun apa yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan, walaupun mungkin kesyirikan dan sebagainya, maka tidak mempengaruhi keimanan dia, karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun sebagian juga menyebutkan mereka berkelompok-kelompok, disebutkan di dalam pembahasan Aqidah Wasithiyah juga, mereka ini, ya, Murji'ah ini ada tiga kelompok. Al-ula yang pertama, Murji'ah Jahmiyah. Jadi Murji'ah Jahmiyah, mereka ini adalah orang-orang yang gulah, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam permasalahan keyakinan mereka ini. Innal iman huwa ma'rifatul qalb faqat, iman itu mengenal dengan hati saja. Sehingga seperti Fir'aun yang masuk di dalam orang yang beriman, karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta. Demikian. Kemudian yang kedua, kelompok Murji'ah. Yang kedua adalah Murji'ah Karomiyah. Yani bahwa iman itu adalah dengan ucapan saja, yang penting sudah bersyahadat. Nah, di situ ada juga yang ketiga, yang Murji'ah Fuqaha. Ini sebagian ulama-ulama terjatuh di dalam permasalahan ini. Yang mereka itu mengatakan bahwa iman itu adalah mendengarkan, membenarkan dengan hati, demikian juga mengucapkan dengan lisan, dan amalan tidak masuk di dalam keimanan. Ini tentang Murji'ah. Adapun bantahannya, ya, disebutkan di antara oleh Ibnu Abil Is, beliau menyebutkan di Sarah kita tahu, ya, sebutkan di halaman 467. Karena keyakinan seorang kalau kemudian meyakini keyakinan atau akidah Murji'ah ini, berarti apapun dari amalan dia, dari pembatal keislaman dan sebagainya, tidak mempengaruhi keislaman dia, karena dia telah mengucapkan kalimat syahadat. Dan ini adalah berbahaya. Sebutkan di halaman 467. Orang yang berpendapat seperti ini tadi, yani mereka mengatakan la nukafiru min ahlil kiblah ahadan, kami tidak mengkafirkan orang yang menghadap ke arah kiblat seorang pun. Batang fi takfir nafian aman, maka meniadakan pengkafiran secara umum, tidak ada itu yang kafir kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Bantahannya adalah yang pertama, ya, bahwa di sana ada orang-orang yang menghadap ke arah kiblat ketika sholat umpamanya, tetapi munafikun, mereka orang-orang munafik. Alladzina fihim manhum akfar minal yahud wan nasara, mereka itu lebih kafir kadang-kadang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. secara Al-Qur'an ya, ya secara Al-Qur'an fil kitab wa sunnah wal ijma'. Ini orang munafik ini kadang-kadang malah lebih berbahaya dari orang Yahudi. Karena dia merusakkan Islam dari dalam. Secara Al-Qur'an, demikian juga secara hadis, demikian juga secara ijma', mereka adalah orang-orang kafir. Ini bantahan pada mereka. Ya. Sepakat para ulama bahwa orang-orang munafik itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini menunjukkan bahwa apa? Walaupun dia mengucapkan syahadat, mengucapkan dengar oleh orang, tetapi tidak bermanfaat. Kemudian bantahan yang kedua, wa idzan fala khilaf bainal muslimin anna rajul law adhara ingkar al-wajibat adh-dhahira al-mutawatirah. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin kalau ada seorang menampakkan pengingkaran terhadap suatu yang wajib yang dia itu mutawatir, jelas di dalam hadis bahwa itu adalah suatu yang wajib, kemudian dia mengingkarinya. Demikian juga suatu yang haram, jelas-jelas itu haram secara hadis, dari hadis Nabi, demikian juga Al-Quran menyebutkan itu adalah haram, kemudian dia mengingkari, ya, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, fa'inna yustatab, dimintai taubat. Kalau dia mau taubat diterima, kalau tidak kutilah kafiran murtadan, dibunuh dalam keadaan kafir dan murtad. Ini dalil yang kedua. Ya, sepakat para ulama, walaupun mengucapkan kalimat syahadat, kemudian kalau dia mengharamkan sesuatu yang itu halal atau mengatakan sholat tidak wajib umpamanya, maka dia kafir. Kemudian juga di antara bantahannya juga ya, ini mereka iya, ini dia mengatakan, mereka mengatakan bahwa tidak bermanfaat, yakni tidak membahayakan amalan apapun yang dia lakukan kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi hal seperti ini tadi sudah kita jelaskan menyelisihi ijma' kaum muslimin, demikian juga Al-Quran, demikian juga sunnah, bahwa barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan yang jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan, kemudian dia mengatakan itu adalah, ya, dia menghalalkan sesuatu itu diharamkan, demikian juga dia mengharamkan sesuatu yang halal, maka yang demikian ini mengeluarkan dia dari keislaman. Ini demikian. Yang pertama kita menyebutkan tentang bantahan orang-orang Murji'ah tadi. Kemudian juga ada beberapa syubhat yang dibawakan di kasus syubhat dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tentang ucapan mereka, kenapa kalian mengkafirkan orang-orang yang di itu sholat, demikian juga berhaji, demikian juga telah mengucapkan kalimat syahadat, berarti kalian bermudah-mudah di dalam mengkafirkan seseorang yang dia itu telah menjadi seorang muslim. Maka di sini ada beberapa bantahan disebutkan oleh beliau di Kasbu Syubhat. Disebutkan di halaman 75. Mereka mengatakan fa kaifa taj'alunana misla ulaika. Bagaimana kalian menjadikan kami, yakni orang-orang yang sudah bersyahadat, demikian juga wa nusolli wa nasum, kami sholat, demikian juga kami berpuasa, kalian jadikan seperti mereka, yakni orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW dari orang-orang kafir Quraisy. Ini kenapa kalian kemudian mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan syahadat, demikian juga mereka berpuasa, demikian juga mereka sholat, bahkan haji, dan mereka membenarkan Al-Quran. Maka di sini disebutkan oleh beliau beberapa jawaban. Yang pertama, annahu la khilaf bainal ulama. Qulihim anna rajul idza shaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'in wa kadzdzabahu fi sa'in annahu kafir. Ini beliau mengatakan tidak ada perselisihan para ulama. Kalau ada seseorang yang dia itu membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa perkara, kemudian mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa perkara atau bahkan satu perkara, anu kafir, bahwa dia itu adalah kafir, tidak masuk di dalam keislaman. Kemudian dibawakan ayat di antaranya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu haji di Baitul Haram bagi mereka mampu jalannya, wa man kafara, barang siapa yang dia itu kafir ya terhadap masalah haji ini, fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cukup dari alam semesta, tidak butuh kepada alam semesta. Di sini menunjukkan apa? Bahwa orang yang meninggalkan haji dalam artian dia menolak kewajiban haji walaupun dia meyakini yang lainnya, maka menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa walaupun dia melakukan hal-hal yang dia itu termasuk rukun Islam, umpamanya kalau kemudian satu saja dari rukun itu dia ingkari, maka membuat dia keluar dari agama Islam. Kemudian juga jawaban hampir mirip. Idza kunta tuqiru anna man shaddaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai' wa jahada wujub shalah, ana kafir. Demikian juga kalau engkau meyakini bahwa orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di segala sesuatu tetapi dia mengingkari wajibnya salat, maka dia itu adalah kafir. Kemudian disebutkan fa kaifa idza jahada al-insan syai'an min umuri min hadhil umur kafara walau amila bikulli ma ja'a bi rasul wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinu rasul kulluhum la yukfar. Bagaimana kemudian kalau seseorang tadi disebutkan meyakini semuanya yang datang padanya Nabi kemudian tidak meyakini wajibnya salat, maka dia kafir. Lalu bagaimana orang yang di itu ya mengingkari tauhid yang itu adalah agamanya para rasul semuanya kemudian tidak dikafirkan? Nah, ini jawaban kedua. Ya, setelah kita meyakini bahwa orang yang dia tidak meyakini wajibnya sholat saja, ya, maka itu kafir. Apalagi kemudian dia tidak meyakini tentang tauhid ini, yang itu adalah agamanya para rasul. Kemudian ketiga, ya, disungguhkan beliau bahwa haulai ashab Rasulullah SAW, mereka para sahabat Nabi SAW. Mereka dulu memerangi Bani Hanifah. Ya, ada suatu suku namanya Bani Hanifah. Waktu itu diperangi oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad aslamu ma'an Nabi. Padahal mereka dulu masuk Islam bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah bersyahadat dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian mereka diperangi. Ya, karena waktu itu mereka meyakini tentang Musailamah sebagai seorang Nabi. Jadi apapun yang mereka lakukan, bahkan mereka itu beriman bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena melakukan perbuatan itu meyakini Musailamah sebagai Nabi, maka mereka dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Kemudian juga, ya, jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa di sana tidak ada hal-hal yang kemudian membuat orang itu kafir kalau dia itu sudah bersyahadat, maka beliau mengatakan di sini. Fama ma'nal bab alladhi dzakara al-ulama fi kulli madhhab. Kalau memang tidak ada di situ hukum orang yang dia itu menjadi kafir setelah mengucapkan kalimat syahadat, lalu apa makna para ulama membuat bab di setiap ya buku-buku mereka, ya, madhab-madhab mereka itu, mereka membuat bab baik madhab Hambali ataupun Syafi'i atau Maliki atau mungkin Hanafi. Di situ di buku-buku mereka ada di situ bab hukumul murtad. Bab hukum orang yang murtad. Demikian. Wa huwal muslim alladhi yakfuru ba'da islami. Murtad itu adalah orang yang dihitung muslim kemudian kafir setelah Islamnya. Demikian. Kalau memang di situ tidak ada orang yang kemudian keluar dari agama Islam dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkannya, lalu apa manfaat mereka para ulama membuat bab atau pembahasan hukum orang yang murtad? Demikian. Ini diantara bantahan-bantahan tadi. Masih ada di sini sebagian beliau beberapa hal, tapi sudah kita cukupkan demikian. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diantara bantahan terhadap bacaan mereka, karena diantara mereka membuat sampai ya, ini orang itu mudah mengkafirkan dan sebagainya. Bahkan mereka itu lebih kafir, ini mengatakan seperti itu. Ini diantara bantahannya juga, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis. Ya, yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di sini bahkan dari Imam Nawawi di Arba'in An-Nawawi ya. Disebutkan di Jamil Ulum Al-Hikam halaman 153 disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan syarah ini penjelasan hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu hadis muttafaq alaih bahwa Nabi SAW beliau mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah, telah bersaksi la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda salas, kecuali dengan tiga perkara. Ya, di sini berarti menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu sudah bersyahadat, ya, maka tidak boleh untuk dibunuh kecuali kalau dia melakukan di antara salah satu tiga ini. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain masih ada perkara selain ini. Di antara tiga ini adalah asayibu zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, wan nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh orang lain dengan tidak benar, wattariku lidinihi almufariku lil jamaati, orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah. Ini menunjukkan bahwa orang yang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan agama Islam dikatakan dia tarik lidinihi, meninggalkan agama dia. Ini diantara dalil bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat mungkin untuk kemudian dia terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan syahadat dia. Soal Ibn Rajab wa kadzalika la ustahana bil mushaf, demikian juga seorang yang dia itu mengejek mushaf Al-Qur'an wa alqahu fil qadurat, dilemparkan di tempat yang kotor, au jahada ma yu'lam min ad-din bidarurah, atau menolak dari agama yang dia itu tidak bisa tidak untuk kecuali diketahui, harus mengetahuinya. Kasolat seperti solat, ini orang yang meyakini tidak wajib itu solat, ini juga termasuk orang yang mengeluarkan dari suatu yang mengeluarkan dari agama dia. Demikian juga sabungullah wa rasulih, mencerca Allah demikian juga rasulnya, walaupun mungkin rubi syahadat ini, walaupun dia menetapkan dengan kedua syahadat tadi, ubi hadamuhu, diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Ini diantara dalil yang menyebutkan bahwa walaupun dia itu bersyahadat, mungkin untuk kemudian terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan syahadat dia. Kemudian juga setelah kita sebutkan tadi, ya, bantahan bahwa mungkin seseorang yang dia itu mengucapkan syahadat untuk terjatuh kepada hal-hal yang bisa membatalkan, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau insya Allah, maka di sini juga kita untuk berhati-hati apabila kita dapati ada seorang melakukan hal-hal yang dia itu melakukan mungkin dari salah satu pembatal-pembatal keislaman ini, untuk tidak cepat-cepat mengkafirkan orang tersebut. Harus benar-benar di situ dipenuhi syarat-syarat yang ada. Dan mereka para ulama menyebutkan, ya, bahwa seorang yang mengucapkan kepada saudaranya, ya kafir, ya wahai orang, wahai kamu adalah orang yang kafir, maka itu adalah suatu yang besar. Bahkan Nabi SAW sendiri beliau telah memperingatkan untuk berhati-hati. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, hadis nomor 6045. Jilid yang ke-10 halaman 542. Disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis muttafaq alaih. Adapun Imam Bukhari menyebutkan di hadis nomor 6045 bahwa beliau SAW beliau mengatakan la yarmi rajulun rajulan bil fusuq, tidaklah seorang laki-laki menuduh orang lain dengan kefasikan, wala yarmi bil kufur, dan tidaklah dia menuduh seorang itu dengan kafiran. Dalam riwayat yang dikatakan, ya kafir, mengatakan pada saudaranya, wahai kafir, wahai engkau orangnya kafir. Ilal irtaddat alaihi, kecuali kembali kepada dia. Bahaya. Ya, orang yang mengatakan, wahai engkau orang yang kafir, ya, maka bisa kembali kepada diri dia sendiri. In lam yakun sahibu kadzalik, kalau tidak pemiliknya itu seperti itu, ya, maka berhati-hati. Ketika seorang mengatakan saudara wahai kafir, dan di sini ada pembahasan para ulama, sungguh Ibnu Hajar, ucapan seseorang ya kafir atau anta kafir, engkau adalah orang yang kafir, maka bisa kembali kepada dia hal tersebut. Yang pertama akan kita bicarakan, ya, seseorang yang mengucapkan kepada saudaranya itu wahai engkau kafir. Yang kedua makna kembali kepada dia. Apa makna bahwa hal tersebut kembali kepada dia? Adapun permasalahan yang pertama, seseorang yang dia itu mengatakan pada saudaranya wahai kafir, maka di sini ada dua perincian. Ya. Kalau ternyata tidak seperti yang dia sifatkan, saudaranya itu tidak seperti itu, bukan kafir, maka akan kembali kepada dia. Nanti akan kita bahas. Sekarang kalau ternyata itu adalah seperti dia ucapkan, dia mengatakan kepada temannya, wahai engkau orang yang kafir, dan benar dia itu adalah orang yang kafir, maka di sini ada dua perincian. Sungguh oleh Ibnu Hajar, walakin la yuzam min kaunihi la yasiru bidalika fasikan wala kafiran ala yakunu asiman. Tapi tidak mesti, ya, bahwa itu dia berdosa atau tidak berdosa. Ketika mengatakan saudaranya, engkau fasik atau engkau yang kafir, engkau orang yang kafir. Kan di sini ada dua perincian. Jadi seorang yang mengatakan pada saudaranya, wahai engkau kafir, seperti itu, ucapan kalimat itu, maka di sini ada dua perincian. Yang pertama, in qasada nuskuhu wa nuskuhu ghairihi bi bayani halihi jaza. Kalau dia mengatakan kalimat itu untuk memberikan nasihat orang itu atau memberikan nasihat orang lain supaya tidak terjatuh seperti orang itu, maka ini boleh. Jadi dia mengucapkan ya kafir ini, ya, kalaupun itu benar saudaranya itu adalah, ya, benar-benar terjatuh pada kekafiran, kalau dia maksudkan adalah untuk memberikan nasihat, maka itu boleh. Paham? Jadi ucapan kalimat wahai engkau kafir atau wahai engkau fasik, kalau dia niatnya adalah untuk memberikan nasihat orang tersebut atau orang lain, maka boleh. Yang kedua, wa in qasada ta'yirahu, kalau dia ingin untuk menjelekkan orang tersebut, wa syuhratahu, membuat terkenal kejelekan dia itu, ya, bidalik, dengan hal seperti itu, wa mahdu adahu, memang murni untuk menyakiti dia, lam yajuz, tidak boleh. Karena sebagian orang ada mengatakan, wahai orang, wahai engkau adalah orang fasik, ahli maksiat, atau wahai engkau orang yang kafir, maksud dia itu adalah untuk apa? Menjelekkan orang tersebut. Memang seperti itu saudaranya itu, tetapi dia maksudnya adalah untuk menyakiti dia, membuat terkenal kesalahan dia itu, maka ini dia berdosa, walaupun apa yang dia ucapkan benar. Paham? Ya. Kemudian menajar mengatakan, li'anu ma'murun bisitr alaih, karena dia itu sebenarnya diperintahkan untuk menutupi kesalahan saudaranya, semampunya ditutupi, dinasihati dengan baik, wa ta'limi, demikian juga mengajari dia ketika dia melakukan kefasikan itu atau kekafiran itu, wa idzatihi bil husna, memberikan mauidzah kepada dia dengan bagus. Ini demikian. Jadi kalau memang mengatakan wah yang kau orang yang fasik, benar memang orang itu fasik, dilihat kalau dia niatnya mengatakan itu adalah untuk nasihat, boleh. Tapi kalau dia kalau niatkan adalah untuk menjelekkan orang tersebut, maka ini haram. Padahal dia ucapkan benar ini, ya, demikian. Kemudian mana yang kedua tadi kita sebutkan, ya, ini permasalahan yang kedua. Kalau ternyata tidak sesuai yang dia sifatkan, wahai kafir, ya, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Apa makna akan kembali kepada orang yang mengucapkan? Karena kita dapati kadang kan seperti orang-orang LDI dulu disebutkan mudah mengatakan engkau kafir, engkau kafir, karena tidak kelompoknya, kan, demikian. Maka di sini, ya, akan kembali ucapan itu kepada pengucapnya kalau ternyata tidak seperti yang diucapkan, kan, demikian. Sekarang makna kembali, ya, di sini ada beberapa ucapan para ulama. Ada yang mengatakan maka akan kembali kepada dia, ini dosanya, dosa dia bermaksiat menjelek-jelekkan kaum muslimin. Ada yang mengatakan seperti itu, ini kembali dosanya. Ada yang menyebutkan, ya, bahwa ini adalah ancaman, Ya, itu adalah ancaman. Ya, sebagian mengatakan lizajrul muslim, peringatan kepada seorang muslim agar berhati-hati ketika mengucapkan wahai fasik, wahai kafir, ancaman. Karena akan kembali, ya ini kembali, ya ini ancamannya. Kalau tadi kan kembali, ya ini dosanya. Dosa dia itu mengkafirkan orang dengan mudah, mengatakan orang fasik dengan mudah, demikian. Ada yang mengatakan raja'alil kufur ingkana mustahilan, yakni memang dia itu kafir juga kalau dia menghalalkan hal tersebut. Boleh mengkafirkan orang dengan mudah, boleh hal seperti ini. Nah, seperti ini bisa kembali pada dia, ini benar-benar kafir kan, bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang. Kemudian ya Ibnu Hajar beliau merojekan, yaitu warjaha minal jami anaman qala dzalika liman yu'raf minhul Islam, dan yang lebih benar dari semua ucapan ini, kalau ada seorang dia itu diketahui Islamnya baik, walam yakum syubhah fi za'mihi, tidak ada syubhah sedikit pun, ada orang baik-baik, salat, puasa, juga ada akidahnya tepat, tauhidnya juga bagus, ya. Seperti itu. Kemudian mengatakan ya, anahu kafir, badi itu kafir, fa'innahu yakfur bidzalik, maka dia itu menjadi kafir. Demikian manajer mengatakan, yakni pengkafiran dia itu. Kalau ada orang baik-baik, kemudian tiba-tiba ada seorang mengatakan kamu kafir umpamanya. Padahal orang ini orang baik-baik, sholat, tidak melakukan kesyirikan, akidahnya bagus dan sebagainya, kemudian tiba-tiba dikatakan kamu kafir. Maka seperti ini ya, kekafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Ini demikian beliau. Jadi ini penjelasan tentang hadis bahwa seorang hendaknya untuk berhati-hati ketika mengucapkan kepada temannya itu wahai kafir.